wahai kasih, dengarkanlah. Kini aku kembali, hapuskanlah air matamu. Senyumlah kekasihku, senyumlah, tak guna di kau bermuram durja. Mari memadu cinta kasih sepenuh mesra, engkaulah pelipur duka lara, pengobat rindu di dalam. Bila engkau bersedih, aku pun turut bersedih. Dunia terasa sunyi. Bila engkau gembira, bibirmu tersenyum mesra, sejuta rasa bahagia. Bunga-bunga pun mekar semerbak harum mewangi, semarak. Cintaku bersemi, hanya dirimu satu yang selalu ku sayangi. Senyumlah kekasihku, senyumlah, tak guna di kau bermuram durja. Sedih, aku pun turut bersedih. Dunia terasa sunyi. Apabila engkau gembira, bibirmu tersenyum mesra, sejuta rasa bahagia. Bunga-bunga pun mekar semerbak harum mewangi, semarak di hati. Cintaku bersemi, hanya dirimu satu yang selalu ku sayangi. Senyumlah kekasihku, senyumlah, tak guna di kau bermuram durja. Mari memadu cinta kasih sepenuh mesra, engkaulah pelipur duka lara, rindu di dalam.